أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله Habibina Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Allahumma ya Rabbana akrimna ya Rabbana fi hadha syahril karimi bilailatil qadar wa bi husnil qiyam was siyam. Ighfir lana ya Rabbana dhunubana wa kaffir anna sayyiatina واستر لنا يا ربنا عيوبنا اللهم يا ربنا احشرنا يوم القيامة مع زمرة حبيبك سيدنا محمد وتحت لوائه اللهم يا ربنا ارزقنا التوبة قبل الموت والشهادة عند الموت والجنة بعد الموت أما بعد kita lanjutkan belajar kita dengan Syekh Hasan Al-Masyat. Kita sudah sampai kepada apa yang beliau tuliskan rahimahullahu taala nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi masyaikhihi wa talamizihi wa qurra'i kutubihi fid daraini amin. Kita sudah sampai kepada ma yutlabu fil ashril awakhir min ramadan wa bayani lailatul qadar di hadis yang kedua. Wa an ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah ibn Umar. Semoga Allah senantiasa memberikan keridhaan kepada Sayyidina Abdullah dan ayahanda beliau Sayyidina Umar ibn Khattab. Inna rijalan min ashabi Rasulillah, sesungguhnya ada beberapa orang-orang besar dari para sahabat baginda Nabi itu uru telah diperlihatkan Lailatul Qadar. Telah diperlihatkan oleh Allah, telah dipertemukan dengan Lailatul Qadar fil manami, di dalam tidur. Di dalam tidurnya melihat Lailatul Qadar. Fi sab'il awakhiri, di 7 hari terakhir bulan Ramadan. Faqala Rasulullah, kemudian Rasulullah bersabda. Di saat berita itu sampai ke Rasulullah, Nabi bersabda, "Ara, aku pun juga melihat ru'yakum, mimpi yang engkau lihat. Qad tawatta'at, dan telah sepakat antara mimpiku, mimpimu, dan mimpi teman-temanmu. Fi sab'il awakhiri, di 7 akhir Faman kana mutaharriha, faman kana barang siapa orang yang ingin-ingin mutaharriha mencari-carinya, falyataharraha hendaknya mencari Lailatul Qadar tersebut fi sab'il awakhiri di 7 akhir bulan Ramadan. Muttafaqun alaih, hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ini himbauan 7 akhir bulan Ramadan. Sebelumnya kemarin Nabi kalau sudah masuk 10 akhir bulan Ramadan, Nabi lebih giat di dalam beribadah, meningkatkan. Dan startnya nanti malam kita sudah mulai, hari ini tanggal 11, nanti malam 20 kita siap-siap. Kemudian setelah itu pas dimasuk 10 akhir bulan Ramadan, kita sudah benar-benar berada di dalam kegiatan ibadah yang maksimal. Riwayat lagi dari Anil Imam Malik, dari Imam Malik radhiyallahu ta'ala anhu, annahu sami'a, beliau mendengar, man yathiqu bihi min ahli ilmi, dari orang-orang terpercaya dari ahli ilmu, an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahasanya Rasulullah itu uria, diperlihatkan a'maran nasi, umurnya orang-orang, qablahu sebelum beliau, Nabi terdahulu punya umat sampai 1000 tahun, Nabi Nuh umat-umatnya 1000 tahun. Kalau ada orang meninggal dunia umur 300 tahun, meninggal muda 300 tahun, mati muda. Oh Masya Allah min dalika. Artinya banyak yang diberi, yang dipertunjukkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Faka'annahu, jadi dari rentetan umur yang diperlihatkan oleh Allah kepada baginda Nabi semakin turun, sampai faka'anna taqasara a'maru ummatihi, dan semakin pendek, sampai kepada umat beliau semakin pendek sekali. Alla yabluhu minal amali mithla alladhi balagha ghairuhum, sehingga kalaupun mau beramal enggak akan bisa sampai kepada apa yang mereka lakukan. Bayangkan umurnya 1000 tahun, 60 tahun, ya jauh. Kalau mau beribadah pun susah mengejar mereka, karena umur panjang, amal banyak. Fa'atahullahu Lailatul Qadar, kemudian Allah memberi kepada umat ini Lailatul Qadar, yang dikatakan khairan min alfi syahrin, lebih bagus daripada 1000 bulan. Ini berarti satu Lailatul Qadar lebih dari 80 tahun. Kalikan berapa? Jadi umurnya umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ternyata memang pendek, mabena sittin wa sab'in, antara 60-70, lebih dari itu adalah bonus. Tapi ternyata amal yang dilakukan bisa melampaui daripada umat terdahulu. Ruwahu fi Muwatta, Imam Malik meriwayatkan ini di dalam kitab Muwatta. Dari tiga hadis, yang pertama adalah 10 akhir Ramadan Nabi kiat, kemudian lebih kiat lagi 7 akhir Ramadan. Kemudian dipacu lagi bahwasanya inilah yang menjadikan umur kita itu bisa menyamai bahkan melebihi daripada umur umat terdahulu dari segi nilai dan kualitasnya. Kemudian setelah itu Syekh Hasan Masyad menjelaskan tentang kekhususan Lailatul Qadar. Maja'a anna Lailatul Qadar fi Ramadan, berita tentang Lailatul Qadar di bulan Ramadan, wa dzikri alamatiha, dan tanda-tanda Lailatul Qadar. Dan yang harus kita ketahui, kita bukan mencari tanda, tapi kita mencari Lailatul Qadar. Tanda itu kadang ada dan kadang tidak. Anda yang mengenali orang tua Anda yang sudah pulang dari kantor, tandanya ada, mobilnya sudah parkir depan rumah, langsung ngerti, oh abah sudah datang. Itu tanda bahwasanya abahmu sudah tiba. Akan tapi apakah pasti begitu? Ada mobil berarti abahmu pasti datang, atau sebaliknya? Bisa jadi abahmu mulai pagi tidak pergi, tapi mobilnya dipakai oleh yang lainnya. Atau mobil itu ada, abahmu pergi, sebelumnya belum datang, cuma naik angkot. Namanya tanda. Jadi ada mobil, dikira abahnya datang, tak tanya belum datang, karena abahnya tidak naik mobil sendiri, pakai angkot. Makanya jangan tertipu dengan tanda. Kan ada nanti disebut tanda Lailatul Qadar, malam cerah, tidak panas, tidak dingin. Setiap hari cari tanda. Yuk lihat pinggir jalan, di lapangan lihat tanda-tanda. Wah, Lailatul Qadar nih. Tidak panas, tidak dingin, enggak ada hujan lagi. Mencari tanda. Mencari ayahmu atau mobilnya. Kan gitu ibaratnya. Hakikatnya apa yang kau cari? Lailatul Qadar. Sudah beribadahlah, ibadahlah, dikasih tanda atau tidak. Artinya bisa jadi Lailatul Qadar tiba, tidak ada tanda itu. Baik. Tapi di sini disebutkan memang tanda-tandanya pernah ada pada zaman Nabi dan ditemui oleh sebagian para solehin tentang tandanya. Nizir bin Hubais dari Zir ibn Hubais. Qala, beliau berkata, "Sami'tu Ubay bin Ka'ab." Aku mendengar Sayyidina Ubay bin Ka'ab yaqulu, berkata. Wa qila lahu, ada yang bertanya kepada, "Inna Abdul bin Mas'ud yaqul." Bahwasanya Sayyidina Abdullah bin Mas'ud berkata, "Man aqama as-sanata faqad asaba Lailatul Qadar." Barang siapa menjaga ibadahnya utuh setahun, dia akan ketemu Lailatul Qadar. Dari perkataan inilah yang sehingga dijelaskan oleh seperti yang dituliskan Imam Haddad, bahwasanya Lailatul Qadar itu memang lebih banyak terjadi pada 10 akhir bulan Ramadan. Pertama, di hari-hari ganjilnya di 10 akhir bulan Ramadan. Kemudian 10 akhir bulan Ramadan. Kemudian Ramadan secara umum. Bisa saja di awal Ramadan, bisa saja di hari kedua Ramadan. Dan kadang juga Lailatul Qadar ini diisyaratkan oleh riwayat tersebut bisa terjadi di luar bulan Ramadan. Biarpun itu mendapat yang katanya lemah, akan tapi maknanya luar biasa. Agar kita setiap hari, kalau memang orang rindu kepada bonus besar-besaran ini dari Allah Subhanahu wa taala, pahala yang berlipat ganda ini, tentu dia akan mencari sehingga ia akan hidupkan malam-malamnya dengan ibadah. Tidak ada yang tertinggal satupun. Ya ini man aqamas sanata, menghidupkan malam-malamnya selama satu tahun, maka ia akan bertemu Lailatul Qadar. Faqala Ubay, kemudian Sayyidina Ubay di saat mendengar seperti itu lalu berkata, "Wallahi alladzi la ilaha illahu, demi zat yang tidak ada tuhan selain dia, yakni Allah. Innaha la fi Ramadan, itu hanya ada di Ramadan," kata Sayyidina Ubay bin Ka'ab. "Yahlifu man yastathni," kemudian dia bersumpah dengan suatu yang dikhususkan. Dan Ramadan tadi ada kekhususannya, dikecualikan. Ramadan tidak semuanya. "Wallahi demi Allah, inni la a'lamu, sungguh aku tahu. Ayya lailatin hiya, malam apakah itu? Yailalatu, itu adalah malam allati yang amarana Rasulullah, Rasulullah telah memerintahkan kita biqiyamiha, untuk kita menghidupkannya. Hiya Lailatul Sab'in wa Ishrina, yaitu hari ke-27." Kata Sayyidina Ubay bin Ka'ab. "Wa amaratuha, dan tanda-tandanya adalah antat tula'ash syamsu, matahari terbit, fi sabihati yaumiha, di pagi harinya, bayudha'a, putih, la syu'a'a laha, tidak ada sinar yang terlalu silo." Jadi sinarnya itu sejuk di pagi itu. Rawahu Muslim, hadis diriwayatkan oleh Muslim, Imam Ahmad dan Abu Daud, Tirmidzi wa sahahu, dan dia katakan hadis sahih. Lihat. Ini bukan Nabi yang bersabda, tapi ini apa yang ditemui oleh Sayyidina Ubay bin Ka'ab. Bukan dari Nabi. Artinya apa? Pengalaman pribadi dari Sayyidina Ubay bin Ka'ab. Aku menemukan di hari ke-27. Sementara yang lain mengatakan tidak seperti itu. Artinya berpindah-pindah. Ini dari Sayyidina Ubay bin Ka'ab mengatakan hari ke-27. Kemudian hadis berikutnya. An Abi Sa'id Al-Khudri, dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu. Qala, beliau berkata, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi itu, ya'takifu, beritikaf al-ashrul wusut. Nabi itu beritikaf di 10 pertengahan sebelum itikaf 10 akhir. Ini berita baru lagi, berita baru yang kita dapat hari ini ya. Kalau bagi orang lain sudah bermacam-macam. Mungkin kita baru mendengar hari ini. Atau Anda mendengar hari ini, Nabi itu iktikaf di Ramadan, pernah Ramadan iktikaf semuanya. Dan pernah Nabi Muhammad Ramadan iktikaf mulai dari 10 yang ke pertengahan. Tapi yang paling banyak Nabi Muhammad beriktikaf di 10 akhir bulan Ramadan, yang disitulah Nabi Muhammad membangunkan keluarganya. Di sini iktikaf 10 pertengahan min Ramadana. Fa'takafa aman. Nabi pernah beriktikaf dalam satu tahun. Hatta idza kana latu ihda wa ishrin. Aman pada suatu tahun. Hatta idza kana latu ihda wa ishrin. Tatkala Nabi memasuki hari ke-21. Hari ke-21. Jadi 10 pertengahan berarti tanggal 19 tuntas. 20 tuntas. Hari 11, 12, 13, 14, 15 tuntas. Masuk hari ke-21. Yallatul ladzi yakhruju fiha min subha min i'tikafi. Yaitu di saat Nabi keluar dari i'tikaf yang di 10 pertengahan itu. Di 10 pertengahan Nabi keluar. Keluar paginya. Jadi setelah i'tikaf 10 hari di pertengahan, pagi harinya keluar. Qala, kemudian Nabi berkata, "Man i'takafa ma'i, barang siapa yang ingin beriktikaf denganku." Lah ini seruan baru. Himbauan lebih dahsyat lagi. Himbauan lebih lagi untuk meningkatkan ibadah. "Man i'takafa ma'i, barang siapa yang sudah beriktikaf denganku di 10 pertengahan, falyatakif," hendaknya ditambah. Al-Asr al-Akhir 10 akhir. 10 akhir lah ini diajak. Ayo 10 akhir i'tikaf lagi. "Wa qad ra'aitu hadhihi al-lailata," dan aku telah melihat malam ini, "waqad unsituha," dan aku telah lupa. Hanya di malam 21, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam bercerita di pagi harinya, "Aku pernah melewati malam seperti ini. Kemudian aku sudah lupa setelah itu." Dijelaskan oleh para syurah hadis, Nabi selalu menemukan Lailatul Qadar tentunya. Nabi pernah menemukan benar-benar Lailatul Qadar dan betul-betul Nabi tahu itu Lailatul Qadar. Tapi inilah hikmahnya, unsituha, tapi aku dilupakan, kata Rasulullah. Aku ingat hari Lailatul Qadar itu, aku ingat kapan pernah Lailatul Qadar aku lewati, aku juga ingat. Tapi aku lupa tepatnya itu kapan. Sehingga para ulama itu mengatakan sengaja Lailatul Qadar itu disembunyikan oleh Allah agar umat ini semuanya giat mencari Lailatul Qadar. Tidak memilih antara hari lalu meninggalkan hari. Tidak memilih hari lalu meninggalkan hari yang lainnya. Biar semangat ini. Sengaja Nabi Muhammad dibikin lupa oleh Allah. Kan hanya di masjid Anda saja yang hanya tanggal 21 saja, kan begitu. Ada masjid situ saja 23 saja. Atau masjid sini 27 saja. Nabi pernah tahu Lailatul Qadar dengan jelas, tapi setelah itu Nabi dilupakan oleh Allah. Akan tapi seruan Nabi yang masih baku sampai hari ini adalah 10 akhir bulan Ramadan, ayo kita kiat. Waqad ra'aituni, dan aku telah menemukanku waktu itu, asjudu fi sabihatiha, sujud di pagi harinya, min ma'in wa tinin, sujud di air yang bercampur dengan tanah liat. Faltamisuha fil ashril awakhiri. Nah, kalau begitu sudah, karena saya lupa pastinya itu hari apa, apakah 21 atau 22, 23, yang jelas waktu itu begitu tandanya, pas aku sholat paginya itu, karena malam harinya ada hujan. Setelah ada hujan, karena masjidnya Nabi itu adalah masih belum pakai permanen seperti saat ini, ada yang bocor, kemudian bawah itu ada tanah liat bercampur dengan air. Aku sujud di tanah liat dan air. Tapi yang jelas itu Lailatul Qadar, kata Rasulullah. Tapi aku lupa tepatnya apa. Faltabisuha, kalau begitu carilah fil ashril awakhiri, di 10 akhir bulan Ramadan. Waltamisuha fi kulli witrin, lebih tegas lagi, lebih kamu perlu mencari lagi adalah di setiap hari ganjilnya. Jadi 10 secara umum iya, lebih-lebih diganjil, bukan berarti digenep tidak ada Lailatul Qadar. Mungkin Lailatul Qadar digenapnya, cuman di hari ganjilnya itu arja lebih diharap. Qala Abu Sa'id. Kemudian Abu Sa'id bercerita, "Fa amtaratis sama'u tilkal lailata." Tak tahu waktu Nabi ngomong begitu, cerita dulu itu aku pernah melewati Lailatul Qadar, ingat betul aku, pokoknya paginya pas saya sujud itu jidat saya itu kotor dengan air dan lumpur. Kemudian Abu Sa'id bercerita, "Famtaratis sama'u tilkal lailah," di malam itu memang hujan turun. "Wa kana al-masjidu 'ala arishin," dan masjid itu 'ala arishin, dengan atap pelepah kurma. "Fawaqafa al-masjidu," kemudian bocorlah masjid itu dengan tetesan air-air dari atas. Qala Abu Sa'id, kemudian Abu Sa'id bercerita berkata, "Fa absarat aynaya Rasulullah," kemudian mataku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam insarafa, meninggalkan tempat, "wa ala jabhatihi wa anfihi atharul ma'i wat tini," terlihat di jidatnya menetes sampai hidungnya ada bekas-bekas daripada tanah liat atau lumpur, tanah liat dengan air. "Min subhi lailati 21," di malam 21. Dihubung-hubungkan. Nabi bercerita bahwasanya itu pernah ada hujan di malamnya, kemudian paginya aku sholat, kemudian sujud, kemudian jidatku dan hidungku dengan lumpur. Kemudian Abu Sa'id bercerita, pas hari itu aku ingat tanggal 21, sehingga ulama mengatakan kelihatannya 21. Ya, kemarin 27 kan tadi? Ubay 27. Ini 21. Nanti yang lain punya cerita yang berbeda. Ada 23, ada 25. Ada 29. Baik. Rawahu Imam Malik wal Bukhari wa sa'an Ismail anhu. Anil Habib Ibn Abdul Bar, hadha asah hadith fil bab. Ini paling sahih hadis di dalam bab ini. Dan ini yang termasuk yang diambil tentang malam 21 dari madhabnya Imam Malik rahimahullah ta'ala. Imam Syafi'i juga mengambil ini. Ada tambahan Imam Syafi'i tanggal 23. Bahkan 27 riwayat yang lainnya. Baik. Dari riwayat rawi Imam Malik balaghan an Sa'id bin al-Musayyib, kemudian Imam Malik meriwayatkan juga dari Sayyidina Sa'id bin al-Musayyib, kana yaqulu, beliau berkata, Sayyidina Sa'id berkata, "Man syahida al-isya'a fi lailatul qadri faqad akhadha hadzahu minha." Barang siapa melakukan sholat isya berjamaah di malam Lailatul Qadar, dia telah mendapatkan bagian yang paling luar biasa besar dari malam Lailatul Qadar. Ini yang difahamkan oleh para ulama kepada kita. Minimal, kalau Anda ingin beruntung itu, jangan sampai sholat isya tidak dilakukan. Jadi minimal, sehingga para ulama menghimbau, kalau ingin mendapatkan Lailatul Qadar itu sholat isya berjamaah, subuh berjamaah, ini kunci. Minimal menghidupkan malam Ramadan untuk menggapai Lailatul Qadar adalah isyamu yang benar. Dan benarnya sholat adalah dilakukan dengan berjamaah. Seperti dalam riwayat lain daripada Sayyidina Anas, "Man sholat Lailatul Qadri al-isya wal-fajar fi jama'atin," barang siapa sholat isya dan sholat subuh dengan berjamaah, "faqad akhadha min lailatul qadri bin nasibil wafiri," telah mengambil bagian Lailatul Qadar dengan bagian yang sangat banyak. Jadi minimal, ini himbauan minimal, kalau Anda termasuk golongan yang belum mampu untuk pergi ke masjid iktikaf, minimal itu adalah sholat isya Anda berjamaah, ini minimal, dan subuhnya berjamaah. Dan jangan Anda batalkan dengan nonton sinetron sama nonton film. Nah ini, habis itu tidur deh, lalu sahur untuk puasa, minimal itu. Nah, sempurnanya lagi adalah seperti yang dihimbau Nabi, menghidupkan dengan ibadah 10 akhir bulan Ramadan. Nah ini, maka dari itu kami himbau kepada semuanya, ayo kita giat di bulan Ramadan ini, khususnya di 10 akhir bulan Ramadan, dan 10 akhir sudah diambang pintu di hadapan kita. Semoga Allah memberikan kepada kita umur panjang hingga kita bisa ketemu 10 akhir Ramadan dan dipanjangkan umurnya lagi agar semakin banyak amal kita. Maka jangan sia-siakan, kalau Anda tidak serius di 10 akhir ini, kita akan rugi karena belum tentu kita ketemu lagi. Memang kita selalu berdoa memohon kepada Allah semoga panjang umur, tapi mumpung ada di hadapan kita Lailatul Qadar, ada di hadapan kita, ayo kita bergegas. Al-Lailatul Qadar dan 10 akhir bulan Ramadan ada di hadapan kita, ayo kita yang giat. Jadi dimulailah dari, dan dibiasakan setiap malam, dan mohon sebisa mungkin yang mengurusi masjid agar namanya pengurus itu harus setiap hari punya upaya untuk meningkatkan penghuni masjid agar semakin bersemangat dalam ibadah. Maka pengurus masjid itu jangan hanya memilah-milah, jangan milah hanya hari ganjil-ganjil saja. Tidak usah memilah, oh saya ikut Abu Sa'id Al-Khudri, aku ikut Ubay bin Ka'ab, 27 deh. Itu kan pengalaman pribadi untuk Sayyidina Ubay bin Ka'ab. Pengalaman Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri, ini pengalaman pribadi pribadi mereka. Yang 21, 27 dan seterusnya. Akan tapi lihat, Nabi menyebutkan 10 akhir ayo kita hidupkan. Dan coba diperhatikan. Kalau ada orang biasa menghidupkan di masjid itu dengan menghidupkan satu saja, diambil misalnya tanggal 21, atau ngambil tanggal 23, atau ngambil tanggal 27, coba diperhatikan. Bukan ini bertentangan dengan sunnah Nabi, masih lumayanlah ngambil satu hari dari 10 hari bulan Ramadan, dari 10 akhir. Akan tapi kebanyakan yang kita membiasakan seperti itu, lihat, ramainya hanya di hari itu. Dan setelah itu, jamaah pada malas semangatnya untuk menghidupkan lagi. Misalnya, di masjid si A itu biasa pakai gelarnya pun gelar istimewa, Lailatul Qadaran, bawa makan, bawa ini, Masya Allah, ramai. Tidak tahu sholat tidaknya, yang jelas ramai di malam 21. Ini masjid A. Kalau sudah malam 21 dia melakukan kegiatan di malam itu, di masjid itu, lihat. Besok diajak ke masjid sebelah yang 22. 22 itu paling anti, sudah bukan paling anti, paling malas. 23 saja di masjid sebelahnya lagi, masjid B. Dia berkata, saya sudah kok Lailatul Qadaran tanggal 21, coba. Dan pengalaman kita dan juga kawan-kawan itu, menghidupkan masjid yang sudah gayanya seperti itu paling susah. Di masjid dihidupkan susah banget. Baru ramai nanti kalau sudah pas di harinya itu. Bahkan kalau diajak, kalau sudah misalnya di masjid itu Lailatul Qadarannya bahasanya itu, mestinya dirubah malam itikafnya deh. Kalau Lailatul Qadaran kayak memastikan Lailatul Qadar di hari itu, khusnudon boleh deh, alhamdulillah. Yang membiasakan tanggal 27 saja misalnya, kalau tanggal 21 diajak, dia mengatakan nanti saya mau saya Lailatul Qadarannya tanggal 27 kok. Ya deh, syukran Mbak, makasih. Lain kali aja. Nah, ini coba saja diperhatikan di masjid-masjid seperti itu. Kita ingin kembalikan kepada tradisi salafuna soleh, menghidupkan semuanya. Yang menghidupkan 21, 23 itu apa enggak boleh? Ya boleh, boleh saja. Daripada tidak sama sekali. Adapun yang terjadi di Hadramut itu bukan menghidupkan 21 saja, itu dipilih khatamannya. Nah, ini yang salah paham tentang tradisi para salafus saleh yang dinukil dari para ulama-ulama terdahulu. Di Hadramut itu ada misalnya Masjid Muhdhor itu misalnya khatamannya tanggal 20 berapa lupa, 21 atau 23. Kalau masjid sebelah ini khatamnya. Jadi khataman Al-Qur'annya itu biasanya di situ nanti diramaikan lebih sehingga dari masjid lain pun bisa berkumpul di situ. Sebab tarawihnya itu berbeda-beda waktunya. Jadi tarawihnya itu berbeda-beda. Jadi kalau orang itu bangun jam berapa pun masih dapat tarawih. Jadi misalnya hampir serempak di masjid-masjid kecil-kecil, masjid biasa itu serempak jam 8 malam. Isya awal langsung tarawih, itu umum. Kemudian nanti ada di masjid-masjid yang lain seperti Masjid Ba'alawi, itu adalah jam 10. Ini biasanya yang paling para mahasiswa itu jam ini sering itu. Biasanya digunakan untuk membaca dulu buku, murojaah dulu, nanti jam 10 tarawih. Setelah itu jam 12 lebih nanti di Masjid Muhdhor, masjid besar yang menaranya menara tertinggi di dunia. Yang dari tanah. Ada menara dari tanah tapi tinggi. Betul, sedunia paling tinggi sedunia yang dari tanah katanya. Teka-tekinya kawan-kawan. Menara tertinggi di dunia yang dari tanah ya di situ. Memang betul dari tanah. Tinggi dan cantik. Itu tanggal itu adalah jam 12. Nanti ada lagi menjelang sahur ada Masjid Jami'. Nanti Masjid Al-Idrus ada, terus ada. Jam berapapun kita bangun ada tarawih dan besar tarawihnya. Cuman kalau sudah 10 akhir ini bukan memilah-milah, hidup mereka semuanya menghidupkan, biarpun tanggal hari genep juga hidup. Cuma khatamannya adalah dipilih enggak serempak agar punya jadwal masing-masing. Masjid A tanggal 21, Masjid B tanggal 23 ini. Jangan difahami nanti, wah itu disetujui juga 21-an. Loh, coba di tanggal 22-nya, rame tetap. Tanggal 20-nya juga rame. Ini yang perlu kita hidupkan kembali di musola-musola kita sekalipun. Memang tidak ada iktikaf di musola, akan tapi qiyamul lail tetap saja. menghidupkan malam Ramadan dengan beribadah di malam Ramadan, di musola Anda pun juga bisa. Kalau di masjid, ya niat iktikaf. Menurut madhab kita Imam Syafi'i, iktikaf itu biarpun hanya sebentar boleh. Kalau menurut madhab Malik, harus utuh misalnya seharian penuh, dibarengin dengan puasa. Tapi kalau madhab kita Imam Syafi'i, biarpun sebentar boleh kita beriktikaf. Anda boleh masuk jam 1, pulang jam 2, boleh, dapat pahala iktikaf. Baik, intinya ayo kita semuanya bersama-sama saling bahu-membahu, tolong-menolong. Bagaimana agar masjid dan musola itu hidup, khususnya di 10 akhir bulan Ramadan. Dan disuarakan seperti kemarin kami himbau, disuarakan kepada orang di kampung. Biarpun mungkin orang itu malas beribadah, cuman kadang-kadang dia senang masak kue, kan begitu. Akhirnya kasih tahu ibu-ibu, insya Allah malam ini ada iktikaf di masjid sini. Barangkali ada yang punya kesempatan bisa buat lemper kayak atau apa ini. Ada ibu membuat, menjadi hidup nanti di situ rame, suasana ibadah. Bukan makanan yang rame, ibadah, sholat di situ. Kalau disuarakan ya hidup. Sebab ingat dhamir hati nurani, hamba yang beriman itu selalu ingin kebaikan. Biarpun tidak maksimal, ada kalau kebaikan itu nilainya 100, ada yang dapat 90, 80, 70, 60, dapat 10 buat kuenya saja, itu sudah lumayan. Dapat nilai 1 lah dari 10 nilai. Paling tidak, aduh ibu saya kayaknya, tapi sudah senang kepada orang iktikaf, senang kepada orang menghidupkan masjid. Lihat suatu ketika nanti bakal ke masjid, paling tidak anaknya suruh pergi nanti. Coba kalau tidak dibuat program kayak begitu, ayo. Diam-diam saja, ibadah sendiri, wah Masya Allah. Tidak tolong-menolong dalam kebaikan. Tidak menjadikan masjid itu adalah marak dengan ibadah. Sehingga ya dia saja, bahkan lihat iblis pun membisikkan kepada dia, hingga sampai pada akhirnya jenuhlah dia, bosan. Tapi kalau kita bareng-bareng, Masya Allah. Termasuk ya selama ini, akhirnya kita Alhamdulillah, kita menemukan di Masjid Taqwa dan di sini juga, tidak harus hari ganjil, tidak tanggal 1 dia marak. Masya Allah umat datang semuanya. Alhamdulillah tidak ada tanggal 20, tidak hari ganjil. Semuanya lah 10 akhir bulan Ramadan dihidupkan. Dan dimulai nanti malam startnya. Dan amalannya terserah. Amalan itu bisa saja. Yang penting amalan yang diajarkan baginda Nabi. Anda bisa sholat, boleh membaca Al-Quran. Mungkin Anda buat halaqah sendiri. Baca Al-Quran, berapa juz? Sholat, Al-Quran, sholat, Al-Quran, sholat, boleh. Atau zikir di masjid. Akan tapi paling tidak dikumpulkan tiga hal. Dikumpulkan tiga hal. Dalam ibadah itu dikumpulkan tiga hal. Yang pertama adalah ibadah yang seperti umumnya dikenal oleh orang, yaitu sholat. Ibadah sholat, qiyamul lail. Jangan lupa yang namanya sholat. Kemudian yang kedua, sholat termasuk di dalamnya ibadah-ibadah yang baca Al-Quran ini masuk golongan ini, sholat. Ibadah-ibadah yang selama ini diamalkan oleh orang. Yang kedua, ini yang sering dilupakan oleh hamba Allah. Tafakkur. Merenung. Karena tafakkur ini yang menyempurnakan ibadah kita. Yang menumbuhkan penyesalan, mendorong untuk tobat. Jadi tafakur ini adalah sering dilupakan. Ada orang hanya memperbanyak ibadah saja, tapi enggak sadar dia kalau ngomong sama tetangga nyelekit, ngomong sama suami nyelekit, ngomong sama istri nyelekit. Dia dolim dengan saudaranya, enggak sadar. Karena dia hanya memperbaiki ibadah saja. Sholatnya, Masya Allah. Di malam Ramadan mungkin bisa ratusan rakaat dilakukan. Tapi dia tidak pernah merenung. Maka tafakur ini penting merenungi tentang hubungannya dengan Allah. Merenungi tentang kesehatan diberikan oleh Allah. Kenapa kok dia malas beribadah? Yang punya ilmu juga tafakur. Iya, aku beri oleh Allah ilmu. Aku belajar lama. Kemudian Allah memberikan kepada aku ilmu. Tapi kenapa aku kok malas menyampaikan ilmu kepada orang lain? Dakwahku malas. Ngajarku malas. Pengajianku malas. Hidup. Kan ini nikmat dari Allah. Apa nunggu dicabut oleh Allah? Yang punya kekayaan pun berkir. Iya, aku diberi oleh Allah kekayaan melimpah. Tapi kenapa kok sedekahku tidak jalan? Ah. Dan seterusnya. Dari sisi dosa memikir, ya Allah, Engkau beri kepada aku mata, akan tapi mata aku gunakan untuk maksiat. Urusan dengan orang tua dipikirin, kadang dia tidak sadar setiap hari ngomong nyelekit sama ibunya, sama bapaknya. Ngomong nyelekit sama ibu dan bapaknya, nyelekit. Enggak sadar, mungkin dengan suami. Dan ini baru benar kalau orang bertafakur, merenung, sehingga dikatakan oleh Qadhi Iyad. Tafakkur sa'ah khairu min ibadatis sanah. Tafakkur sesaat itu lebih bagus daripada ibadah setahun. Jadi harus di malam itu ada tafakkur. Sehingga yang terakhir Anda panjatkan doa. Dan tafakkur ini mungkin bisa jadi orang per orang. Pribadi-pribadi Anda bisa bertafakuri. Cuman kadang setiap orang itu tafakuri kadang-kadang tidak ngarah. Wawasannya terbatas. Maka kadang perlu dibimbing dengan misalnya ada tausiah sesaat. Yang mengajak untuk merenungi dirinya. Bagaimana hubungan dengan Allah. Hubungan dengan sesama manusia. Hubungan dengan saudara. Hubungan dengan hartanya. Maka perlu saat itu dia kasih. Kalau memang ada yang bisa berbicara dengan bahasa fasih. Menjelaskan tentang hubungan kita dengan Allah malam pertama, yang kedua hubungan dengan suami istri, yang ketiga mungkin dengan bapak ibu, terus jadi menghidupkan tafakkur ini. Baru setelah itu lihat setiap orang memohon kepada Allah sesuai dengan renungannya tadi. Lihat yang ketiga adalah memohon, yang pertama ibadah seperti biasa, yang kedua adalah tafakkur, yang ketiga doa. Doa dengan bahasa Arab iya, tapi kalau sudah kehabisan bahan, doa sesuka hati Anda dengan bahasa pun yang Anda ketahui. Anda berdoa dan doa Anda ini akan sempurna dan luar biasa. Karena apa? Doa Anda telah didahului dengan kesadaran waktu tafakkur. Doanya bukan doanya ulang lantur. Allahumma, Allahumma, Allahumma, Allahumma, ngapain? Minta apa? Tidak tahu ya Allah. Lah kayak gimana kamu minta tidak tahu? Sandar dong kalau minta. Coba kalau Anda minta kepada bapak Anda sedang gerbang, oh, minta ini, minta apa? Tidak tahu bah. Minta kok tidak tahu bagaimana sih? Sama kalau Anda doa tuh jangan wang wang wang wang wang panjang tapi tidak faham-faham. Minta apa kamu? Kan gitu. Dengan khusyuk. Dengan kesadaran hati kalau Anda memohon kepada Allah. Meminta kepada Allah, lihat. Karena Anda sudah menghidupkan hati Anda dengan tafakkur sadar, bahkan di saat Anda minta ampun pun sangat mudah untuk menitikkan air mata karena Anda ingat dosa masa lalu dan itulah penghapus dosa yang sesungguhnya, tafakkur. Baik, inilah yang bisa kami hadirkan untuk menyambut 10 akhir bulan Ramadan. Kita ingat kemarin Nabi wa'aygadu ahlahu. Keluarganya dianggap, adik-adik bangunkan. Dipacu untuk bisa menghidupkan malam. Malam Ramadan, 10-nya malam, khususnya malam akhir bulan Ramadan. Kemudian, satu hadis pungkasan. Wan Aisyah radhiyallahu taala anha dari Siti Aisyah qala beliau berkata qultu ya Rasulullah ra'aita in alimtu ayu lailatin lailatul qadr ma aqulu fiha ya Rasulullah, apa yang kau katakan kepadaku, apa yang kau ajarkan kepadaku kalau aku ketemu malam itu adalah lailatul qadar? Maksudnya kini bahasa dan untuk nyambut lailatul qadar itu apa yang harus aku baca? Qala Rasulullah bersabda quli, katakanlah wahai Aisyah, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma ya Allah, innaka afuwun, engkau adalah maha pengampun. Tuhibbul afa, engkau senang memberikan pengampunan. Fa'u anni, maka ampunilah aku. Rawahul khamsah an Abi Dawud, as-Sahih Tirmidzi wal Hakim. Doa itu adalah yang kita baca setiap saat. Jadi doa yang kita baca dari asyhadu allah sampai Allahumma innaka afuwun tuhibbul afa, itu adalah doa yang diajarkan baginda Nabi kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Sampai di sini wallahu a'lam bissawab. Baik, selanjutnya kita masuk di bagian tanya jawab kepada para hadirin hadirin yang bertanya. Kami persilakan satu pertanyaan dari jemaah bapak-bapak dan satu pertanyaan dari jemaah ibu-ibu dengan satu orang satu pertanyaan. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Buya, mudah-mudahan Buya dan keluarga serta kami semua ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin. Buya, saya ingin tahu penjelasannya. Bagaimana tindakan seseorang yang dihina keluarganya atau dirinya yang baik menurut agama? Di? Seseorang yang? Seseorang yang dihina keluarganya atau dirinya yang baik menurut agama. Dan bagaimana tindakan seseorang yang berbuat baik yang divonis riya ujub oleh orang lain? Tentu. Yang kedua apa? Yang pertama, gimana sikap kita jika dihina oleh seseorang? Oh. Ya? Terus yang kedua? Bagaimana tindakan seseorang yang berbuat baik yang divonis riya ujub oleh orang lain? Orang berbuat baik lalu divonis riya. Baik. Mohon penjelasannya Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dari jemaah ibu-ibu, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gini Buya, mau bertanya. Maaf Bu, barangkali bisa didekatkan lagi mic-nya. Oh, iya. Terkait dengan adanya larangan memberi makan atau minum kepada orang yang tidak sholat itu, Bu ya. Gimana, larangan apa? Larangan memberi makan atau minum gitu ya, terhadap orang yang tidak sholat gitu. Nah sekarang bagaimana bila ada tamu atau saudara gitu, Bu ya, yang berkunjung ke rumah kita, maka sikap kita itu harus bagaimana, cara menghormatinya, apakah dengan menyuguhkan makanan itu diperbolehkan? Itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama adalah, jika ada orang menghina kita, mencaci kita, mengolok kita, apa yang harus kita lakukan kepada orang tersebut? Koreksi diri, gak perlu ngurusi orang. Tinggal begini kata Imam Ghazali, kalau kamu dikatakan jelek misalnya perilakumu, tinggal kamu mikir, kamu tuh jelek bener gak sih? Kalau memang bener jelek, ya pas bener dia ngomong begitu. Kenapa pusing? Karena memang kamu jelek. Kalau ternyata, oh enggak, saya enggak jelek, ya alhamdulillah, kamu tidak jelek. Kenapa pusing juga? Jelas? Kalau memang kamu jelek, dikasih tahu, kamu begini-begini. Tinggal dilihat dirimu. Kalau memang dirimu betul-betul seperti yang diomongkan dia, alhamdulillah saya dikasih tahu. Memang saya jelek, mau ngapain? Mau marah dengan dia? Kalau ternyata kamu tidak jelek, tidak sejelek yang diomongkan, alhamdulillah dia tidak tahu. Syukur. Dia ngira jelek, tapi kita tidak jelek. Enggak ada perlunya kita langsung. Ada yang menjadikan sebab emosi, dan ada hubungannya dengan pertanyaan setelahnya. Anda jangan terlalu pusing dengan apa kata orang. Asalkan Allah tidak marah kepada Anda. Kalau Anda tidak melakukan keharaman, terserah orang ngomong apa. Kalau Anda tidak melakukan dosa, terserah orang ngomong apa. Termasuk jika kita melakukan sebuah amal, lalu ada orang mengatakan, ah kamu riak, kamu ujub. Ketahuilah, justru tanda tidak ikhlas Anda, jika di saat Anda dibilang riak, Anda bingung. Nah, ini justru tidak ikhlas. Kenapa? Mau dibilang riak yang ngomong orang saja, terserahlah. Alhamdulillah dibilang riak, berarti saya ditutupin, biar enggak riak. Nyantai saja. Kalau saya beramal baik misalnya, kalau ada orang ngomong, wah itu riak. Memang dia tahu hati saya, kan tidak tahu. Jadi kalau Anda dibilang riak kok bingung, sakit, berarti Anda tidak ikhlas. Karena apa mau dibilang riak gitu saja? Yang dibilang kan manusia. Yang paling takut nanti kalau Allah bilang kamu riak, wah ini kacau, gak diterima oleh Allah. Yang ngomong kan manusia. Yang gaji Anda bukan dia. Coba Anda bekerja dengan seseorang, sudah rutin gajinya. Tahu-tahu ada bang, hei kamu gak kerja, gak dapat gaji. Terserah Anda mau ngapa, bos saya bukan kamu kok, bos saya yang lain kok. Kan ingin. Jadi ada sebagian orang, dibilang, wah oh, kamu orang yang gak ikhlas. Itu sudah sakit hati, berarti benar gak ikhlas dia. Orang ikhlas itu kalau dibilang gak ikhlas paling seneng dia. Karena apa? Telah ditutupi riaknya. Allah. Nah itu, gak usah pusing. Orang mulia kalau dihinakan seneng. Sekarang dihinakan kita marah. Dibilang riak juga ngedumel loh. Bah, ini habis semuanya, kita paling jeleknya manusia hari itu. Kalau orang menghinakan kita ya, cuman dihinakan oleh dia, yang penting Allah tidak menghinakan saya. Dibilang kamu ujub, walang sedekah segitu aja pamer, riak kamu. Alhamdulillah. Tapi dihinakan marah, berarti wah kamu gak tahu saya ya. Wah ini lo ngapain kamu marah-marah. Yang kedua, oh, dibilang riak, kamu sedekah gitu aja riak. Kamu bilang-bilang riak, sok tahu saja. Lain kamu sudah marah-marah. Yang marah-marah gak ikhlas bener. Tapi orang ikhlas, dibilang riak, ah alhamdulillah telah ditutupi amalku oleh Allah sehingga tetap utuh. Dan sangat enak kalau seandainya semua manusia bilang riak, yang penting Allah jangan bilang riak. Jangan sampai Allah mengatakan kadzibta, kau dusta. Sederhana ya. Jangan-jangan kita termasuk orang yang emosian, dihina marahan, dibilang riak, saya ikhlas. Ya ikhlas kok ngomong-ngomong kamu, diam saja deh kalau ikhlas. Urusanmu dengan Allah kan, kan yang membalas Allah. Memang ada sebagian orang seperti itu, sebetulnya yang dibesarkan egonya, kesombongannya, penuh dengan riak hatinya. Sombong itu enggak mau dihinakan, seolah-olah, wah kalau dihinakan kayak kiamat dunia itu. Kalau Anda orang sehat akalnya, lalu ada orang-orang, hei kamu gila, jadi gila? Tidak kan? Sudah, alhamdulillah. Kenapa kok jadi ikut gila kita? Tenang saja, dibilang gila saja, langsung baik, enggak gila beneran tuh orang. Selesai ini obatnya. Tidak boleh kita merasa pusing, nyantai saja. Baik, kemudian yang kedua adalah memang ada vonisnya seperti orang meninggalkan sholat adalah kita tidak diperkenankan memberikan pertolongan karena dia tidak terhormat lagi. Sebab orang meninggalkan sholat hukumannya adalah kalau dia meninggalkan sholat meyakini sholat tidak wajib, murtad. Dan orang murtad nggak boleh kita ngasih makan dan minum. Sholat pun adalah hukumannya dipenggal lehernya, jadi dia tidak terhormat. Cuman itu tidak spontan, tidak serta-merta langsung kita penggal lehernya. Bisa jadi kita masih memberi makan kepada dia dalam irama mengajak. Karena banyak orang yang tidak melakukan sholat bukan karena nentang Allah, karena dia belum dekat dengan kebaikan. Bahkan ini yang kita ketemukan di lapangan. Termasuk ada sebagian tukang di luar sana, kalau di sini alhamdulillah tukangnya pada sholat. Ternyata mereka tidak sholat bukan karena dia ingin menantang Allah, karena selama ini ikut bos yang tidak pernah menghimbau sholat, bahkan kalau sholat dimarahi, akhirnya terbiasa tidak sholat. Padahal di saat disuruh sholat, senangnya luar biasa mereka. Dan hampir tidak ada orang yang meninggalkan sholat karena kenapa kamu tidak sholat? Saya ingin masuk neraka Allah, enggak ada. Nah, artinya sebetulnya mereka ada iman. Jadi kita memberi makan kepada dia, kalau memang terbukti itu orang yang tidak sholat, kita boleh memberi makan kepada kita, ya, niat kita harus ada tujuan. Bukan hanya saya membiayai tanpa. Kalau saya memberi makan kepada dia tanpa himbauan, tanpa ajakan, itu yang tidak diperkenankan. Kita sudah tahu orang itu tidak sholat. Tentunya tetap kita beri saja bantuan dan sebagainya. Kalau kita memberikan bantuan tidak punya maksud untuk membawa dia agar selamat, pemberian kita ini adalah maksiat. Hati-hati. Sehingga hati-hati yang suka dermawan, bantuan sosial, tapi tidak dipikirkan. Karena apa? Kita memberikan dia itu bisa jadi dia dengan tidak sholatnya malah nyantai. Saya nggak sholat juga dapat rezeki. Bukan? Kacau kan? Ente tidak sholat, dapat bagian enggak? Ente sholat kan sholat, nggak dapat bagian kan? Saya aja nggak sholat dapat bagian. Tuh lihat, yang ngasih Pak Haji lagi. Ustadz lagi yang ngasih. Wah, tambah gede sombongnya. Maka orang tidak sholat memang pada hakikatnya adalah dia adalah melakukan dosa besar dan tidak terhormat. Maka mestinya tidak diberi makan, akan tapi kita memberi makan dia dengan tujuan niat untuk membawa dia. Mungkin target kita bulan depan atau tahun depan kita beri makan. Assalamualaikum Bu Haji. Assalamualaikum Pak. Pak ini ada rezeki. Assalamualaikum. Oh ya, besok hadir ya. Sampai sholat. Tujuan begitu. Tapi kalau kita memberi tanpa maksud, maksiat ini. Ini adalah irama istitab, mengajak dia untuk tobat. Tidak langsung dipenggal, memang hukum penggal. Cuman prosesnya sampai hukum dipenggal ini ada. Jangan sampai Islam ditampakkan sebagai gambar yang menyeramkan. Wah, dikit-dikit penggal leher, penggal leher, penggal leher. Tidak begitu, ada aturannya, ada prosesnya di sana. Nah, kalau ada tamu, ya husnudon dong. Masa tamu, kamu tidak sholat ya? Ya enggak begitu dong. Jadi kalau ada tamu, ya hormati tamu. Karena dia adalah umat Nabi Muhammad. Baru nanti setelah terbukti berhari-hari kok tidak sholat di situ, ya tetap kasih makan sebagai tamu. Akan tetapi, harus ada kita upaya kiat untuk mengingatkan dia. Jadi, jangan, enggak boleh kita prasangka buruk kepada seseorang. Orang muslim aslinya sholat atau tidak? Sholat, selesai. Biarpun Anda tidak pernah melihat sholatnya, yang penting dia tamu Anda, datang dari Sumatera, dari Palembang, dari Sulawesi, datang, assalamualaikum, dia muslim, muslim, ya sudah, anggap saja dia ahli sholat, selesai. Tidak boleh suudon. Wah, apa ini sholat enggak? Kata Buya, enggak boleh kasih makan. Yang kasih makan, tanya, wah ini kacau, salah paham nanti. Mau pelit saja pakai hujah nanti, kan repotnya. Jadi, kasih makan, hormati dia sebagai seorang tamu, sampai kapan? Kalau terbukti nanti dia tidak sholat, bukan langsung kita putus, tidak. Kita membuat pendekatan kepada dia. Mungkin pemberian kita menjadikan kita dekat hati dengan dia. Sehingga kesempatan kita untuk berucap, menasehati, dan hatinya terbuka karena kebaikan yang pernah kita tanamkan kepada dia. Itulah adalah dakwah. Yang diajarkan baginda Nabi, dakwah enggak boleh keras-keras. Langsung tulisannya, yang tidak sholat dilarang masuk rumah saya, dilarang makan makanan saya. Apa-apaan ini? Bukan begitu dakwah. Bahkan dengan sebagian kemaksiatan antara Allah dengan hambanya, kita tidak boleh mencari-cari kok. Kita harus tajahul kok, pura-pura tidak tahu deh. Bukan pura-pura tidak tahu, tidak perlu mencari-cari. Karena dosa dengan Allah dia. Dan orang sholat tidak harus lapor kepada Anda dia. Kan sholat bisa di kamarnya sendiri. Dan saya pun tidak tahu Anda sholat kan. Tapi saya yakin Anda sholat. Jamaah di sini tidak usah pakai laporan kan. Ada laporan sholatnya, enggak ada. Ya, jadi kita semua khusnudun dengan hamba Allah. Baru nanti jika terbukti seorang hamba itu tidak sholat, mungkin kita harus diskusi yang manis dengan dia. Kan mukadimah sudah ada, kebaikan kita berikan. Karena Allah, maka Allah yang bergerakkan hati mereka. Itulah dakwah. Dakwah itu adalah indah, dibungkus dengan akhlak yang mulia. Baik, insya Allah. Dan jangan lupa, kita ada buka bersama lagi. Buka bersama di Al-Bahjah 2, tanggal 23 Ramadan. Dimulai pukul 16 sampai Traweh. Dan juga dihimbau bagi siapapun yang ingin berpartisipasi untuk menyambut tamu buka bersama di Al-Bahjah Pusat sudah ada. Sekarang di Al-Bahjah Buyut. Ya, silakan yang berpartisipasi boleh ke kontak person 085-311-22222. Berapa kali duanya? 1, 2, 3, 4, 5. Duanya 5 kali 5. 085-311-22222. 5. Kalau duanya jejer itu enggak kebaca nanti ya. Kemudian kalau mau ke bank, di Bank Syariah Mandiri 720042-0092 atas nama Ihsan Al-Bahjah, nah tulis. Intinya adalah ayo kita berbuat baik sebanyak-banyaknya. Ini ada buka bersama yang kedua di Al-Bahjah 2. Kemudian iktikaf dan sahur bersama. Kok tanggal 21 sudah. Iktikaf sahur bersama, hanya bedanya yang lain bayar makan, bakar makanan sendiri-sendiri itu. Ya. Kalau iktikafnya mulai nanti malam sudah ada iktikaf di Masjid At-Taqwa. Iktikaf nanti malam sudah dimulai iktikaf di Masjid At-Taqwa. Cuman spesial malam 21. Spesial malam 21 ini sepertinya ada sahur bersama juga. Biarpun malam selanjutnya juga tetap dihimbau untuk sahur bersama deh. Kalau Anda pergi ke sana jangan bawa nasi bungkus satu saja, bawa dua atau tiga, barangkali nanti Anda duduk dengan orang yang gak punya, kan lumayan. Jadi marak tetap ya. Ini spesial tanggal 21 dan Buya tidak menghibur untuk ke sana tanggal 21 saja. Takut salah lagi, sudah kita pangkas nanti budaya yang salah itu, malah nanti muncul 21 saja tidak. Iktikaf di Masjid At-Taqwa setiap malam. Mulai nanti malam. Tidak kita pilih hari ganjil saja. Baik, ini saja. Adapun iktikafnya para santri dan yang lainnya mengadakan iktikaf di Masjid Umar, ini khusus ibu-ibu. Masjid Umar khusus ibu-ibu, anak-anak yang merasa anak-anak putra harus mengungsi ke masjid yang lain. Kemudian ini dikhususkan untuk putri, ibu-ibu. Kemudian untuk anak putri juga di masjid ini. Kemudian di Masjid Al-Mustaqim Waru. Kemudian Masjid Al-Bahjah Buyut. Kemudian di Masjid At-Taqwa. Semoga Allah memudahkan kita untuk ibadah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Irhamna wa la tu'adzibna. Wa ansurna. Wa la takhdulna wa afina wa la tumritna. Wa akrimna wa la tuhinna wa afthirna wa la tuhtir alayna innaka ala kushadir. Allahumma ya Allah. Ya Allah. Lailatul Qadar, Lailatul Qadar. Lailatul Qadar, Lailatul Qadar. Ya Allah. Mudahkan kami ya Allah. Untuk bisa ya Allah. Beramal baik di malam Lailatul Qadar ya Allah. Dan kami tidak tahu malam itu, akan tapi yang kami inginkan adalah Engkau mudahkan kami di malam itu untuk beribadah ya Allah. Engkau maha tahu tentang malam apa itu ya Allah. Maka kami mohon ya Allah, mudahkan kami untuk meningkatkan ibadah kami di malam Lailatul Qadar. Dan jangan sampai kami tertinggal di malam itu ya Allah. Dan mudahkan kami menghidupkan 10 akhir bulan Ramadan. Dan jadikan kami hamba-hambamu yang beruntung di bulan Ramadan. Ampuni orang tua kami dan guru-guru kami. Berikan kasih sayangmu kepada kami dan mereka semua. Dan anak-anak kami, para santri kami, jaga mereka. Jaga kemuliaan mereka. Dan kami mohon berikan kepada kami dan mereka ilmu yang manfaat. Dan kami mohon wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami. Suami istri yang saling mencintai karenamu ya Allah. Wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami. Suami istri yang saling mencintai karenamu. Dengan anak yang soleh-soleha. Yang dibanggakan oleh kekasihmu Nabi Muhammad. Ya Allah, kau maha tahu tentang keadaan kami. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, jaga hati kami. Jauhkan kami dari sombong. Jauhkan kami dari riya. Jauhkan kami dari dengki dan dendam. Kami mohon ya Allah, jika ada hambamu yang berbuat salah kepada kami, menyakiti kami, zalim dan aniaya kepada kami, kami mohon ya Allah, jangan hukum mereka. Ampuni mereka. Berikan kesadaran ya Allah. Sungguh kami tidak